lakukan hal yang terbaik hari ini. Jangan merusak indahnya hari ini. Walau masalah, redupkan hidupmu. Lepaskan mari ikuti ramaku. La la la la la la la la la la la la. Hidupku terasa indah. Kulakukan. Jadikanlah hari ini yang terbaik. Jadikanlah hari ini memang karena cinta. Banyak yang terluka, sepi, sedih, letih. Semuanya karena kata cinta. Tak ada salahnya menyudahi semua. Bergembira bersama ku tunjukkan senyuman terindahmu. La la la la la la la la la la. Hidupku terasa indah. Tetap kulakukan. Jadikanlah hari ini yang terbaik. Jadikanlah hari ini yang terbaik. Semua manusia pasti punya impian. Tetap berusaha walau kadang menyakitkan. Namun tak jarang jauh dari harapan. Jangan kau lupakan bahwa ini perjuangan. Setiap orang pasti punya banyak kelebihan. Pikirkan agar berusaha mewujudkan. Awali langkah pertama dengan senyuman. Yakinlah kau nyaman. Rilekskan tubuhmu dan sama-samaku. Janganlah dia membatu. Satu, dua, tiga, ikuti syahdunya. Walau masalah, redupkan hidupmu. Lepaskan, mari ikutilah.